Mitra Bisnis, Lembaga Pemeringkat Internasional Standard and Poor's menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dengan alasan progres yang lambat dalam pembangunan infrastruktur, ketidakpastian hukum dan regulasi, serta hambatan birokrasi. Indonesia juga dinilai terlalu cepat berpuas diri dan menyia-nyiakan momentum pertumbuhan positif ekonominya dengan tidak secara cepat menyelesaikan masalah domestik seperti tarik ulur keputusan BBM yang berkepanjangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Alasannya benar semua, makanya Moody juga turun lah rankingnya. Ya udah, bagaimana? Ya memang mesti ada diperbaiki. Ini bagaimana? Menteri-menterinya ini harus memperbaiki kinerja semua. Birokrat lah semua ya. Tapi Pak, kita melihat masalah yang kita alami hampir semuanya adalah masalah klasik yang terus terulang. Sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk bisa melangkah maju dan bukan jalan di tempat dan akhirnya malah mundur? Memang ya, dari dulu begitu gimana? Atau sekarang kabinetnya mesti berubah atau nanti kalau pemilu kalah sama partai lain, tapi partai lain juga membeli gimana? Sekarang kita kan enggak. Makanya kalau begini terus ya yang menang Jokowi. Yang gampang itu pembenahan misalnya perizinan kenapa mesti lama gitu kan? Terus aturan kenapa berubah-ubah enggak keruan gitu. Misalnya, kalau terkait tarik ulur keputusan BBM yang berkepanjangan, seperti apa Bapak melihatnya? Ya itu juga salah satu, tapi itu kan jadi masalah politik karena kalau DPR-nya nggak setuju gimana? Bukan salah presiden, presidennya itu udah DPR-nya nggak setuju gimana? Kan yang berkuasa sekarang DPR. Ini sebenarnya kan gini, karena presidennya ini kan sudah nggak bisa dipilih lagi. Jadi yang berkepentingan itu yang mau masuk jadi presiden yang akan datang itu. Yang mau jadi presiden ke depan ini, itu yang harus berkampanye supaya dia menjanjikan perubahan. Kalau nanti dia jadi presiden itu jadi partainya menang. Tapi kan orang sudah nggak percaya semua sama. Orang nggak percaya partai, nggak percaya tok. Percayanya sama Jokowi, makanya paling kuat Jokowi. Lalu dengan kondisi saat ini, dampak seperti apa yang mungkin muncul, Pak? Nah, ini mudah-mudahan harga minyak internasional tidak naik. Kalau harga minyak internasional tidak naik kan lumayan buat kita. Kalau harga minyak internasional naik, ya memang celaka. Harus cepat-cepat dinaikkan BBM-nya. Nah, itu pasti akan menimbulkan dampak politik. Nah, itu berdampak. Itu yang jadi problem. Nah, kalau soal yang penyakit birokrasi ini, dari dulu sudah bosan kita ngomong. Orang tidak berubah-ubah gimana ya. Tapi kalau menurut Bapak, apa option yang paling bijak terkait BBM ini? Ya sebetulnya gini loh, kalau memang harga BBM itu kita tidak kuat mensubsidi, ya dilepas aja. Tapi duit yang tadinya dipakai itu bisa dipakai untuk membangun infrastruktur. Jadi kalau rakyat infrastruktur rapi, tidak terbeban dengan itu. Jadi imbalannya itu rakyat dapat infrastruktur yang bagus. Sekarang infrastruktur enggak, bensin naik lah, itu jadi masalah politik nanti. Demikian pengamat ekonomi politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.